Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan mengkaji bab pernikahan dari kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dawil Kitab wa Sunnah. Kita masuk pada masalah salisah. Poin ketiga. Nah, ya, terakhir kita bahas al-mas'alah al-thalisah, hukmul mughallati fi shadaqi, hukum mahalnya mahar. Ada tiga hadis yang dibawakan di sini. Hadis yang ketiga dari Abu Salamah, beliau bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiallahu anha tentang mahar yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an shadaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang mahar Rasulullah. Idhofah di sini mudhaf ilaihnya menjadi fa'il, maknanya adalah fa'il, artinya adalah berarti mahar yang diberikan oleh Rasulullah, bukan bima'nal maf'ul, mahar yang diterima oleh Rasulullah. Faqalat, maka Ibunda Aisyah mengatakan mahar yang diberikan oleh Rasul adalah 12 uqiyah ditambah 1 nasyan. Ibunda Aisyah bertanya, tahukah engkau apa itu nasy? Aku mengatakan tidak tahu. Kemudian Ibnu Aisyah mengatakan itu adalah separuh uqiyah, berarti 12 setengah uqiyah itu mahar yang biasa Nabi berikan kepada istri-istri beliau, yang itu merupakan ukuran yang tergolong murah di masa itu. Kemudian poin berikutnya adalah al-hukuku zaujiyah, hak suami istri. Maka jika telah terjadi akad nikah dan itu akad nikah itu terjadi sahihan sah, tarattaba alaihi, dampaknya adalah kathirun minal hukuk, terdapat banyak hak dan kewajiban antara suami dan istri. Wahia, dan hak-hak tersebut adalah, yang pertama adalah hak istri alias kewajiban suami. Wali zaujati, maka menjadi hak istri ala zaujiha, yang merupakan kewajiban suami. Li menunjukkan hak, alam menunjukkan makna kewajiban. Maka istri memiliki hukukun maliyah, hak-hak finansial, berupa contohnya adalah mahar dan nafkah. Demikian juga istri punya hukukun maknawiyah, hak-hak non-finansial, ghair maliyah, contohnya adalah mendapatkan keadilan, ihsanil usrah, perlakuan yang baik, thayyibil muamalah, interaksi yang bagus. Yang rincian tentang masalah hal tersebut adalah ala nahwi tali sebagai berikut. Yang pertama adalah hak untuk mendapatkan mahar, dan ini adalah hak istri yang menjadikan kewajiban suami, mengingat firman Allah Ta'ala, wa atun nisa'a sadaqatihinna nihlah, berikanlah kepada para istri sadaqatihinna, mahar mereka, nihlatan sebagai pemberian, dan berbagai dalil yang lain sabaqa dzikruha, yang telah disebutkan. Kemudian yang kedua adalah nafkah. Nafkah dalam pengertian makan atau pangan, kalau dalam bahasa kita pangan, wal kiswah dan sandang, wasukna dan papan. maka wajib atas suami untuk memberikan tiga hal tersebut kepada istrinya, mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, langsung kita ambil mahalu syahid, wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan menjadi kewajiban al mauludi lahu, pemilik anak, menjadi kewajiban pemilik anak yaitu bapak, rizquhunna, memberikan rezeki kepada istri yang memberikan kepada istri yang menyusui, yang memberikan rezeki kepada istrinya. Rezeki di sini maknanya adalah pangan, wakis watuhunna, dan sandang untuk istrinya, bil ma'ruf, dengan kadar yang patut. Demikian juga mengingat firman Allah Ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, lelaki itu adalah pemimpin atas perempuan, dan Allah memberikan kepemimpinan, dan seorang laki-laki adalah pemimpin atas perempuan karena dua faktor. Yang pertama, bimma faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, disebabkan kelebihan yang Allah berikan ba'dahum pada laki-laki, 'ala ba'din, atas perempuan. Yang kedua, bima anfaqu min amwalihim, disebabkan mereka menafkahi istrinya, min amwalihim, dengan hartanya. Maka kepemimpinan seorang suami, ya, kepemimpinan seorang suami itu ada dua sebab. Pertama adalah sebab yang tidak bisa diusahakan, murni anugerah, dan yang kedua adalah sebab yang diusahakan dan diupayakan. Maka sebab yang merupakan anugerah Allah itu bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din, dan sebab yang merupakan usaha seorang suami adalah wabima anfaqu min amwalihim. Maka berdasarkan penjelasan ini, maka kepemimpinan seorang suami itu akan berkurang manakala dia, jika dia tidak bisa menafkahi istrinya. Sebaliknya, malah dia dinafkahi istrinya, maka kepemimpinannya akan kurang. Oleh karena itu wajar kalau suami semacam ini yang dinafkahi oleh istrinya menjadi anggota ikatan suami takut istri, kan? Ya, karena dia dinafkahi oleh istrinya, dia bergantung kepada istrinya. Maka tidak heran jika istri berani memarahi suaminya. Kenapa? Karena istri yang menafkahi suami. Kemudian berdasarkan hadis Hakim bin Muawiyah Al-Qushairi dari ayahnya, dia pernah bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah hak istri? Maka Nabi katakan, engkau memberinya makanan jika engkau makan, dan engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian. Dan berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu yang berisi tentang khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu saat hajatul wada, Nabi katakan, walahunna, dan hak istri, alaikum, menjadi kewajiban kalian para suami, kiswa rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, menanggung pangan dan sandang mereka dengan ukuran yang patut. Kemudian hak istri berikutnya adalah i'fafu zaujah. Istri itu dibuat agar terjaga kemaluannya, bil jima', dengan disetubuhi. Bahasa terjemah bebasnya adalah dipenuhinya kebutuhan, dipuaskannya kebutuhan biologis istri. Maka suami punya kewajiban untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan biologis istri. Mu'atan li haqqiyatin adalah bentuk memperhatikan hak istri dan maslahat istri dalam pernikahan, dan dalam rangka mencegah fitnah, ya, keburukan dari istri ketika kebutuhan seksnya, kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi, ya, maka ini akan sumber bahaya. Li umumi kaulihi ta'ala, karena keumuman firman Allah ta'ala, maka jika mereka istri telah bersih dari haidnya, maka setubuhlah istrimu di tempat yang Allah perintahkan, yaitu di kemaluan dan bukan di duburnya. Demikian juga firman Allah, istrimu adalah harthul lakum, ladangmu, tempat menanam benih. Faktu harthakum, maka datangilah istrimu asalkan harthakum di tempat tertanamnya benih, yaitu kemaluan. Karena dubur bukanlah tempat menaruh benih. Asalkan itu di kemaluan, anasyitum, maka dari arah mana saja engkau inginkan. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi buti ahadikum shadaqah. Dalam hubungan biologis yang kalian lakukan itu bernilai sedekah. Buti maknanya ya'dil jima'a, artinya adalah jima', hubungan biologis itu bernilai sedekah. Itu berpahala, demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka suami punya kewajiban untuk menyetubui istrinya ketika istrinya memintanya, karena dia menginginkan dan membutuhkannya. Maka seorang suami terlarang melakukan hal-hal yang menyebabkan dia tidak bisa memenuhi hak biologis istri. Jika suami ini, jika dia rajin puasa sunnah, menyebabkan kebutuhan biologis istrinya tidak terpuaskan, maka terlarang baginya untuk melakukan puasa sunnah. Kemudian berikutnya adalah perlakuan yang baik dan interaksi yang patut, yang layak, mengingat firman Allah ta'ala, dan pergaulilah mereka dengan baik. Maka hendaknya seorang suami adalah seorang yang berakhlak mulia dengan istrinya, dan seorang lembut dengan istrinya, dan bersabar dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, yang yasdur, yang muncul dari istrinya. Dan tidaklah muhsinan lidhanni biha, mengedepankan baik sangka, bukan curiga pada istrinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian para suami yang paling baik, yang paling baik dengan istrinya. Kemudian adil di antara istri-istrinya dalam masalah menginap dan nafkah bagi suami yang memiliki lebih dari satu istri. Mengat firman Allah ta'ala, fa in khittum alla ta'dilu fawahidatan, jika kalian khawatir tidak bisa bersikap adil, maka satu saja. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki 9 istri. Fa kana idza qasama bainahunna, maka jika Nabi membagi malam giliran di antara istri-istrinya, lam yantahi ilal mar'atil ula, beliau tidaklah kembali kepada istri yang menginap di istri yang pertama, ila fitis'in, kecuali setelah hari ke-9. Kecuali hari ke-9. Maka di hari ke-9 setelah dia bermalam di istrinya, dia baru kembali kepada yang pertama. Maka ada kewajiban adil di antara istri dalam masalah menginap. Maka jika punya istri 2, ya, maka jika sehari di sini, maka sehari di sana. Namun jika mau modelnya 2 hari, maka 2 hari di sini, 2 hari di sana. Dan itu. Dan jika mau dibuat jadwal tetap, maka ada hari ke-7 yang nginep di masjid. Kan? Kalau mau debat hari yang tetap, kalau enggak maka nanti muter terus ganti harinya. Karena hari 7 hari, ya. Makanya enggak bisa kemudian paten hari apa, hari apa di istri yang pertama, itu enggak bisa kalau modelnya sehari-sehari. Itu enggak bisa di istri pertama hari ini, enggak bisa. Nah, itu kalau mau paten istri pertama Senin, Rabu, Mbak, lot sehari Jumat, itu mesti ada hari satu nginep di masjid ini kan. Demikian juga ada kewajiban adil dalam nafkah. Ya, tentu adilnya di sini bukan berarti sama rata karena menimbang kebutuhan. Kalau yang ini istri pertama anaknya sekian, istri yang kedua anaknya sekian, tentu kebutuhan nafkahnya berbeda. Nah, karena adanya kewajiban adil di antara istri dalam masalah malam menginap, maka saya katakan ini tidak mungkin, kewajiban ini tidak mungkin dilaksanakan kecuali beberapa istri tersebut ada di satu kota. Ada di satu kota, satu wilayah. Ya, minimal ya, satu kabupaten atau mungkin boleh jadi beda, namun harus berdekatan. Adapun jika tempatnya berjauhan maka tidak bisa. Wamala yatimul wajib ila bihi fa huwa wajib. Dan sarana untuk bisa melakukan kewajiban maka hukumnya wajib. Maka jika istri satu di Jakarta, satu di Surabaya, nah tidak mungkin bisa bersikap adil dalam masalah al-mabit. Maka sebulan di Jakarta, sebulan di Surabaya, susah itu. Nanti tidak bisa berjalan, tetap tidak akan bisa berjalan lama seandainya dipaksakan. Maka itu akan terlaksana dengan baik sebagaimana mencontoh Nabi. Istrinya semuanya di satu kota dengan jarak yang tidak berjauhan. Nah, kemudian hak suami yang berarti kewajiban istri. Hak suami yang menjadi kewajiban istri adalah a'zam min haqqiha 'alaihi. Ya, secara umum itu lebih besar daripada hak istri menjadi kewajiban suami. Mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, walirijali 'alaihinna darajah. Dan laki-laki itu memiliki satu derajat di atas istrinya. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lakuntu amiran ahadan ayasudali ahadin." Seandainya aku boleh memerintahkan seorang untuk bersujud pada orang lain, niscaya akan kuperintahkan istri untuk bersujud kepada suaminya. Dan seorang perempuan tidaklah mampu menunaikan hak Allah Azza wa Jal, seluruh hak Allah atas dirinya, sampai dia menunaikan hak suaminya seluruhnya. Ini maksud dengan akan aku perintahkan seorang perempuan untuk bersujud kepada suaminya adalah sujud tahiyah, sujud penghormatan. Maka sujud ada dua macam. Yang pertama adalah sujudul ibadah, dan yang kedua adalah sujud tahiyah, sujud penghormatan. Sujud ibadah merupakan kemusyrikan sejak masa silam. Sedangkan sujud tahiyah, sujud penghormatan, itulah sujudnya malaikat kepada Adam. Dan ini dibolehkan di sebagian syariat para nabi. Namun ini haram di syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sujud ibadah maka itu haram di semua syariat para nabi. Di antara hak suami menjadi kewajiban istri adalah menjaga rahasia suami dan tidak menyebarluaskannya kepada siapapun. Mengingat firman Allah Ta'ala, fasalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Dan wanita-wanita salihah adalah qanitat, wanita-wanita yang taat, yaitu taat kepada Allah dan Rasulnya, dan taat kepada suaminya selama tidak dalam maksiat. Hafizatun lil ghaib, dan dia adalah wanita-wanita yang menjaga diri lil ghaib meskipun suaminya pergi. Bima hafizallah, ya, ma di sini bisa dimaknai dengan dua makna. Yang pertama adalah hanya ma-nya adalah ma masdariyah, sehingga maknanya hafizatun lil ghaibi bihifdzillah, bihifdzillahi laha, karena Allah menjaganya. Namanya boleh dimaknai dengan ma mausuliyah, sehingga maknanya hafizatun lil ghaibi billadhi hafizallahu bihi. Ya, maka dia adalah wanita-wanita yang menjaga lil ghaib ketika suaminya pergi. Bima, dengan melaksanakan aturan-aturan dan syariat-syariat yang Allah gunakan untuk menjaga perempuan ketika suaminya pergi. Maka ada aturan-aturan yang Allah tetapkan yang itu berfungsi untuk menjaga wanita. Di antaranya adalah terutama ketika suaminya pergi, Allah larang menerima tamu laki-laki. Ketika suaminya tidak ada di rumah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyakum badukhul alal maghibat, janganlah kalian bertamu kepada perempuan-perempuan yang ditinggal pergi oleh suaminya, yang suaminya tidak ada di rumahnya. Apa yang dimaksud dengan hafizat, wanita-wanita yang menjaga, dan apa hubungannya dengan poin yang pertama? Wallahu a'lam, nampaknya sisi pendalilannya adalah hafizat di sini, wanita-wanita yang menjaga, Allah tidak menyebutkan ma'mulnya, tidak menyebutkan sasaran, objek penjagaan, yang dijaga itu apa. Dan kembali ke kaidah dalam tafsir, hadful ma'mul yufidul umum. Maka ketika ma'mul itu dibuang, tidak disebutkan apa yang dijaga, maka berarti maknanya umum, semua yang perlu dijaga. Ya, dan di antara hal yang perlu dijaga adalah rahasia suaminya, rahasia rumah tangga. Maka meskipun suaminya tidak ada di rumah, dia tidak akan cerita-cerita tentang rahasia rumah tangganya. Dan di antara menjaga adalah menjaga diri dari zina ketika meskipun suaminya pergi. Maka semua hal yang perlu dijaga termasuk dalam ayat ini. Dan wajib taat pada suami fil ma'ruf, asalkan itu dalam kebaikan dan dalam batas kepatutan. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah ta'ala, para suami adalah pemimpin, dan tidak ada manfaatnya pemimpin kalau tidak ditaati. Maka kata-kata qawwamun mengisyaratkan wajibnya taat ala nisa, atas istrinya. Maka istri punya kewajiban taat kepada suami selama itu dalam ma'ruf, dalam kebaikan. Dan selama itu ma'ruf dalam artian satu hal yang wajar dan lumrah, dalam batas kepatutan dan kewajaran. Artinya suami tidak punya perintah yang neko-neko dan aneh-aneh. Kalau dia merintahkan yang neko-neko dan aneh-aneh, tidak wajib taat. Diperintahkan untuk berangkang keliling rumah misalnya, tidak wajib taat untuk merangkak keliling rumah. Ini karena perintah yang neko-neko itu bukan hal yang ma'ruf, apa kepentingan suami, manfaat suami dengan perintahkan hal tersebut. Kecuali jika perintah untuk merangkak itu memang satu hal yang dalam batas kepatutan dan ada adalah kebaikan, karena posisi anak itu nampaknya belum, dia lagi hamil. Kemudian posisi anak sudah mau melahirkan namun belum pas untuk keluar, atau bahkan diprediksikan sungsang, maka salah satu trik yang diperintahkan oleh dokter kandungan, salah satunya adalah si calon ibu ini diperintahkan untuk merangkak sehari sekian jam. Nanti setelah seminggu nanti bisa, nanti kan anaknya akan muter sehingga posisinya akan posisi normal. Di sebagian ada kasus wanita hamil sudah divonis di satu dokter spesialis kandungan harus sesar. Ditanyakan kepada cari dokter yang lain yang cukup senior, tidak perlu sesar. 2 jam dalam sehari harus merangkak. Gimana supaya merangkaknya manfaat, ya ngepel sambil ngepel. Nah, itu kan manfaat yang manfaat. Kalau cuma sekedar merangkak, pada suruh 2 jam, lama itu bolak balik sana kemari untuk menghabiskan waktu 2 jam. Ya, perlu waktu yang tidak sedikit, per hari harus 2 jam. Seminggu itu kemudian nggak jadi sungsang. Demikian juga bil ma'ruf dalam artian kebaikan, bukan maksiat. Misalnya diperintahkan untuk tutup aurat, maka itu perintah kebaikan, wajib ditaati. Kemudian kemudian berikutnya adalah tamkinuhu min nafsiha. Mempersilahkan suami untuk menyetubui dirinya. Idza da'aha ila firasyihi. Pasalnya tamkin min nafsiha, tidak menolak. Kalau mau terjemah bebas, tidak menolak. Idza da'aha ila firasyihi, ketika suami mengajaknya ke tempat tidur. Malam yakun hunaka mani'un syar'iyyun, selama tidak ada faktor penghalang yang dibenarkan oleh syariat. Kalau maka boleh menolak jika ada alasan yang ada udzur yang dibenarkan oleh syariat, semacam dalam kondisi haid, tentu wajib untuk menolak. Dalam kondisi sakit, tentu punya hak untuk menolak, karena ini udzur syar'i. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la dharara wa la dirara. Tidak boleh melakukan hal yang membahayakan dan menyusahkan. Jika suami maksa, maka dia membahayakan istrinya, menyusahkan istrinya. Atau dia dalam kondisi capek, kecapean, karena suami juga tidak menyiapkan pembantu rumah tangga, semuanya dikerjakan sendiri. Maka kecapean tentu dia akan semakin tambah capek, bahkan boleh jadi ngedrop dan jatuh sakit jika dituntut untuk memenuhi melayani suaminya secara biologis. Maka istri dalam kondisi ini punya hak untuk menolak. Penolakannya bukan durhaka. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya lalu dia menolak untuk datang, lalu suaminya semalaman itu ghadban, sangat marah kepadanya, maka malaikat melaknatnya sampai pagi tiba. Kemudian al-muhafadzah ala baitihi, menjaga rumah dalam artian ngurusi rumah, wa malihi, dan ikut menjaga harta suami dan anak-anak suami, dan wa husni tarbiyatihim, dan berupaya untuk sebaik mungkin mendidik dan memelihara anak-anak suami. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua kalian pemimpin, semua kalian akan ditanyai tentang yang dia pimpin. Dan Nabi katakan wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha, seorang perempuan itu adalah pemimpin bertanggung jawab atas rumah suaminya, wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang menjadi kewajibannya. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakum alaihim walakum alaihinna, dan menjadi hak kalian para suami, dan itu kewajiban istri, alayu ti'anna firasyakum ay baitakum, dia tidak mempersilahkan masuk ke dalam ke rumahmu seseorang yang tidak engkau sukai. Maka suami punya hak untuk mengatakan saya tidak ingin si A, si B, perempuan itu, tetangga itu, ini dan itu main ke sini. Dengan beberapa sejumlah alasan, ya kalau dia main cuma ngejak ribah atau yang lainnya, maka saya tidak ingin dia masuk ke rumah kita. Maka jika ada aturan semacam ini, istri punya kewajiban untuk mentaati dengan tidak memasukkan dan mempersilahkan masuk orang-orang tersebut. Kemudian al-mu'asar bil ma'ruf, ya mempergauli suami dengan baik dan berakhlak mulia dengan suami dan tidak menyakiti suami. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang perempuan itu menyakiti suaminya di dunia kecuali istrinya dari bidadari akan protes dan mengatakan la tu'dhihi, jangan kau sakiti dirinya, qatalakillahu, semoga Allah melaknatmu, fa innama huwa dakhilun, karena dia cuma sebentar bersamamu, yushiku ayufariqoki ilahina, suamimu itu atau lelaki tersebut tu yushiku segera saja akan meninggalkanmu, ilahina, untuk bertemu dengan kami. Yang dimaksud dengan dakhil artinya adalah ad-daif, seakan-akan cuma tamu, wan nazil, yang cuma singgah sementara waktu. Kemudian al-hukuk al-mustarakah, mustarakah, hak yang menjadi milik bersama antara suami dan istri. Ini hak suami sekaligus hak istri. Aghlabul hukuk al-madi, mayoritas hak-hak yang telah lewat, yang telah disebutkan adalah hak bersama antara suami dan istri, pergaulan yang baik, itu hak bersama. Suami juga punya hak untuk dapat pergaulan yang baik dari istrinya, istri juga punya hak sama. Wabi khasa terutama adalah hakul istimta. Hak untuk istimta, istimta terjemah bebasnya bersenang-senang. Yang dimaksud dengan istimta adalah istimta dengan fisik pasangannya. Maka suami punya hak istimta dengan istrinya. Istimta ini bentuknya boleh jadi hubungan suami istri atau kurang dari itu. Boleh jadi hak untuk mencium, hak untuk meraba dan seterusnya. Maka itu bukan hanya hak suami. Istri juga punya hak untuk mencium suaminya, untuk meraba-raba suaminya. Bukan hanya ini hukuk mustarakah. Ini adalah hak bersama antara hak suami sekaligus hak istri. Ada sebagian suami suka nyium istrinya namun enggak mau dicium istrinya. Nah, ini enggak benar. Karena istimta adalah hak hukuk mustarakah. Hak bersama menjadi hak suami sekaligus hak istri. Wa ma yatba'uhu min hukukin, dan hak-hak lainnya. Maka hak untuk dipenuhi kebutuhan biologisnya itu bukan hanya hak suami. Itu juga hak istri. Istri punya hak untuk dipuaskan kebutuhan biologisnya sebagaimana suami juga demikian. Demikian juga wakata, demikian juga memperbagus akhlak. minaz zaujain, dari suami istri ini disahibi pada pasangannya, berakhlak mulia. Ini hak suami sekaligus hak istri. Bukan hanya istri saja yang dituntut untuk ceria, dituntut untuk kemudian senyum, suaminya cemberut. Tidak. Ini hukum mustarokah. Sebagaimana istri punya hak untuk, suami punya hak untuk mendapatkan senyum istri, senyum manis istrinya, wajah ceria istrinya, maka demikian juga istri punya hak mendapatkan wajah ceria suaminya, senyum manis suaminya. Demikian juga tahammulu adza, bersabar dengan kekurangan pasangan, itu hak bersama. Sebagaimana istri punya, suami punya hak untuk supaya istri itu bersabar dengan kekurangan suami, demikian juga suami, istri punya hak dalam bentuk suami bersabar dengan kekurangan istrinya. Bersabar adza, adzahu dengan tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan dari pasangan. Demikian juga mu'asar bil ma'ruf, pergaulan yang patut, yang baik. Demikian juga sama adalah, sama-sama punya hak, la yumatiluhu bihaqihi. Tidak boleh menunda-nunda untuk memberikan hak pasangan. Maka suami tidak menunda-nunda apa yang menjadi hak istri. Dan demikian juga istri tidak menunda-nunda apa yang menjadi hak suami. Demikian juga ada hak bersama, la yatakarah libadlihi. Tidak menampakkan keterpaksaan ketika memberikan, ketidaksukaan ketika memberikan hak pasangan. Hak pasangan untuk mendapatkan senyum. Senyum, tapi senyum berat kan? Senyum kecut kata orang. Makin ya takarah. Demikian juga sebaliknya. Suami senyum kecut atau istri senyum kecut dengan suaminya. Istri melayani kebutuhan biologi suami namun dalam keadaan dengan wajah mimik yang terpaksa. Atau kemudian suami ketika istrinya meminta hubungan biologis, kemudian suaminya pun memenuhi juga dengan nampak terpaksa, nampak tidak bersemangat. Ini adalah hak mustarokah. Sama-sama punya hak untuk tidak melihat suaminya, pasangannya itu terpaksa ketika menunaikan apa yang jadi haknya. Walayat bi'uhu adhan walam minnatan. Demikian juga tidak menyambung pemberian hak tadi dengan tindakan menyakiti atau mengungkit-ungkit. Maka dilarang mengungkit-ungkit apa kewajiban yang telah dilaksanakan. Suami mengungkit-ungkit, saya telah rajin memberi nafkah. Istri mengungkit-ungkit, saya telah rajin kemudian memenuhi hak biologis. Maka semuanya memiliki kewajiban untuk tidak mengungkit-ungkit. Demikian juga tidak memberikan hak pasangan namun dengan menyakiti, dengan ngomel-ngomel. Diberikan apa yang jadi hak pasangannya namun sambil plus ngomel-ngomel. Mengingat firman Allah Ta'ala, wa'asirunna bil ma'ruf, pergaulah istrimu dengan hal yang baik, dengan pergaulan yang baik. Walahunna mislulati alihina bil ma'ruf, mereka pasti punya hak semisal apa yang menjadi kewajiban mereka. Istri punya kewajiban untuk berdandan, maka dia punya hak suaminya berdandan. Istri punya kewajiban untuk senyum dengan suaminya, maka dia juga punya hak untuk mendapatkan senyum dari suaminya. Maka walahunna, dan mereka punya hak mislulati alihinna, semisal kewajiban. Dia punya kewajiban memenuhi kebutuhan biologis suami, maka dia punya hak untuk dipenuhi kebutuhan biologisnya. Bil ma'ruf, yang semuanya dengan tolak ukur, patut dan wajar. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian adalah yang baik dengan istrinya. Sebagaimana dianjurkan bagi seorang suami untuk mempertahankan istrinya meskipun dia kurang suka dengan istrinya. Ya, dia tidak begitu suka dengan istrinya karena ada faktor-faktor tertentu, maka dianjurkan untuk mempertahankannya. Karena firman Allah, fa'in karihtumuhunna, maka boleh jadi kalian tidak suka dengan istrimu, fa'asa antakrahu syai'a, maka boleh jadi kalian tidak suka sesuatu, wa yaja'alallahu fi khairan katsira, dan namun Allah letakkan padanya kebaikan yang banyak. Di antara perkataan yang ditafsir untuk ayat ini, maka boleh jadi istri itu cerewet, namun ada darinya kebaikan yang banyak. Dan anak yang lahir dari rahimnya adalah anak-anak yang soleh. Ibunya cerewetnya setengah mati, namun wah, anaknya berbaktinya dengan ayah dan ibunya luar biasa. Ini keluar dari istri yang cerewet. Maka istri cerewet enggak mesti kemudian anaknya nanti cerewet juga, enggak mesti ya. Perlu jadi anaknya penurut, ini baik. Nah. Kemudian masalah al-khamisa i'lanun nikah, mengumumkan dan menyebar luaskan berita pernikahan. Dianjurkan untuk mengumumkan pernikahan, menampakkan dan menyebar luaskannya. Di antara caranya adalah dengan ditabuhnya suara rebana. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembeda antara haram yaitu zina dengan halal yaitu nikah adanya suara. Suara yang dimaksudkan adalah suara pembicaraan tentang si fulan menikah. Yang dimaksud dengan suara, suara pembicaraan si fulan menikah, besok menikah atau kemarin menikah. Watufil nikah dan suara rebana dalam pernikahan. Namun ad-darbu bi tuf, menabur rebana itu khusus untuk perempuan, tidak boleh untuk laki-laki. Syurita alla yashaba dhalika fuhsun fil qaul, dan disyaratkan menabur rebana tersebut tidak diiringi dengan kata-kata yang keji, yaitu omongan-omongan yang sono, amma yukhalifu syara, atau konten-konten syair yang menyelisih syariat. Kemudian walimah dalam pernikahan. Walimah adalah ta'amul ursi, makanan pengantin, makanan yang disuguhkan dalam rangka menjadi pengantin. Yuta'a ilahi annas, yang orang itu diundang untuk hadir, dan wayajma'un, dan mereka kumpul untuk menikmatinya. Wisanu, dan dianjurkan mengadakan walimatun nikah. Ini pendapat yang diambil oleh penulis buku ini. Mengadakan walimah hukumnya sunnah dan tidak wajib. Dan ini pendapat jumhur fuqaha. Sebagian ulama itu ba'du syafi'iyah mewajibkan penyelenggaraan walimatun nikah, dan ini pendapat yang dipilih oleh Al-Albani di Adabus Sifaf. Dan kalau jumhur mengadakan walimah, itu hukumnya mustahab, dianjurkan. Berdasarkan hadis Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, beliau menikah seorang perempuan, faqalalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda kepadanya, adakanlah walimah meskipun dengan menyembelih seekor kambing. Perintah pada dasarnya menghasilkan hukum wajib, aulim, non kata jumhurul fuqaha, walau bisyatin adalah indikator dan qarinah, kalau itu tidak wajib. Karena ulama sepakat, tidak wajib, tidak harus walimah itu dengan kambing. Seandainya tanpa daging sekalipun, cuma nasi pecel saja, nah misalnya, enggak ada apa-apanya, enggak ada dagingnya, enggak ada kambingnya, boleh-boleh saja. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan walimah ketika menikahi Zainab binti Jahsyin. Makanannya adalah roti dan daging. Sedangkan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengadakan walimah saat menikahi salah satu istrinya, dan makanannya cuma dua mut gandum kasar, tidak ada dagingnya. Dan hukum mendatangi undangan walimatul urs, wajib bagi orang yang diundang untuk mendatangi walimatul urs untuk datang. Dan yang wajib adalah datang dan bukan makan. Yang wajib adalah datang. Enggak makan enggak apa-apa, yang penting datang. Yang wajib itu datang, bukan makannya. Kalau makannya itu hukumnya imma mustahab ataukah boleh jadi dianjurkan ataukah mubah. Mengingat hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah satu kalian diundang ke walimah, maka hendaklah datang. Dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang tidak mendatangi undangan yaitu undangan walimatul urs, maka dia durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Dan tidak disebut durhaka kecuali karena meninggalkan hal yang haram, meninggalkan hal yang wajib. Syarat wajib mendatangi undangan walimatul urs. Mendatangi walimatul urs itu hukumnya wajib manakala memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama itu adalah walimah di hari yang pertama atau di walimah di acara yang pertama. Maka jika dia mengadakan walimah lebih dari satu hari, maka wajibnya adalah hari pertama, dan datang ke hari kedua itu hukumnya mustahab dan makruh hadir di hari ketiga. Mengingat hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'amu awal yaumin haqqun." Makanan yaitu makanan walimah hari pertama itu kewajiban. Hari kedua itu sunnah. Dan makanan hari ketiga itu adalah sum'ah, adalah pamer. Waman sama'ah sama'ahallahu bihi. Siapa yang pamer, maka Allah akan memamerkan kejelekannya pada hari kiamat. Atau Allah akan memamerkan dan menampakkan kejelekannya. Tentang hadis ini diriatkan oleh Tirmidzi. Dan redaksi yang semakna juga diriatkan Imam Ahmad dalam Musnad. Dinilai dhaif oleh Al-Albani. Namun Al-Hafidz Ibnu Hajar berpendapat bahasanya ana majmu' ahadits fi hadzal makna, total dari hadis-hadis yang mengandung pesan ini, meskipun masing-masing setiap sanadnya itu ada pembicaraan, ya dulu menunjukkan bahasanya hadis ini memiliki landasan yang benar dari sabda Nabi. Artinya apa? Hasan li ghairihi. Jadi menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadis ini adalah hasan li ghairihi. Kemudian yang mengundang adalah muslim, maka tidaklah wajib mendatangi undangan walimah orang kafir. Kemudian hendaknya orang yang mengundang min ghairil usah, bukanlah ahli maksiat yang terang-terangan berbuat maksiat. Kalau dia terang-terangan berbuat maksiat, maka sikap yang benar adalah hajar. Jika hajar tersebut manfaat, dan di antara bentuk hajar adalah tidak mendatangi undangannya, maka tidak mendatangi undangan di sini adalah babnya bab hajar. Dan ini kembali kepada maslahat. Kalau memang ada maslahat itu akan menyebabkan orang itu berubah, berpikir ulang, maka bisa dihajar dengan tidak didatangi undangannya. Namun jika itu tidak manfaat, karena ahli maksiat terang-teranglah yang lebih banyak, orang sholah itu sedikit dan minoritas, maka hajar tidak manfaat. Malah kemudian boleh jadi akan timbul salah paham dan kesan-kesan yang buruk. Maka dalam kondisi ini silahkan tetap datang, karena ini babnya adalah bab hajar. Wa ala yakuna zaliman, demikian juga dia bukanlah seorang yang zalim, misalnya penguasa yang zalim. Maka ini sama, ini adalah tidak datang di sini adalah mimbabil hajar, dan itu berkaitan dengan kaidah maslahat dan mafsadah. Atau bukanlah pemilik harta yang haram. Ini jika mengikuti pendapat ulama yang mengatakan ketika orang itu mayoritas hartanya haram, maka tidak boleh muamalah dengannya. Ini merupakan pendapat sebagian ulama, dan nampaknya inilah yang dipilih oleh penulis. Adapun jika kita mengacu pada pendapat Syekh Nuthaimin, bahasanya jika sumber pendapatan seorang itu haram karena dia rentenir, maka itu haram untuk si rentenir, namun halal untuk orang yang mendapatkannya dengan cara-cara yang mubah, semacam makanan walimah, maka tidak mengapa. Maka ini berkaitan erat dengan masalah ketika harta seorang itu sumbernya sumber yang haram, bolehkah kita memakan di rumahnya? Bolehkah kita meminum teh di rumahnya? Apakah cuma bertamu namun enggak minum tehnya dan tidak makan makanannya? Ya, mungkin satu hal yang diperselisihkan ulama, dan pendapat yang kita nilai lebih tepat adalah pendapat Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala yang membedakan antara antara orang yang mendapatkannya dengan cara yang haram dan orang yang diberi hadiah atau diberi jamuan dan semacam itu. Kemudian undangannya adalah undangan khusus, bukan undangan umum. Jamaah masjid Pogung Raya misalnya, maka jika undangannya adalah fijam'in undangan umum, tidak wajib datang. Kemudian maksud dari undangan tersebut ditujukan adalah tawaddud wa taqarrub, adalah untuk tawaddud, mengambil simpati orang yang diundang, wa taqarrub dan mendekatkan diri dalam pengertian mendekatkan hati dengan orang yang diundang. Jadi pengundang itu maksudnya adalah ingin semakin akrab dengan yang diundang. Maka jika dia mengundang karena takut, karena takut dengan yang diundang, takut kalau tidak diundang nanti akan marah-marah. Ya sudah diundanglah, daripada nanti dia ngelabrak kenapa enggak diundang. Atam fijam jahin, atau karena mengharapkan kedudukannya, karena yang diundang adalah orang yang punya kedudukan, maka diharapkan dengan kita mengundang dia, ya ini akan semakin akrab, nanti semakin bisa. Ya, kalau ada maunya apa-apa kan sudah akrab, karena walimah diundang dan semacam itu. Fala tajibul ijabah. Jika orang yang diundang itu tahu, kalau dia diundang itu karena adanya harapan terhadap kedudukannya, diundang itu karena statusnya, dia masih bupati. Ya, kalau enggak di bupati mungkin enggak diundangi, kalau sudah pensiun. Karena masih menjabat, maka diundang. Maka ini undangan karena faktor jabatan. Maka jika seorang itu tahu kalau ini diundang karena faktor-faktor semacam ini, maka dia tidak wajib untuk datang. Dan tidak ada di acara walimah tersebut kemungkaran, yaitu kemungkaran umum, kemungkaran acara semacam khamar, nyanyian, musik, campur baur laki-laki dan perempuan. Maka jika dijumpai syai'un min dzalik, satu dari hal tersebut, maka tidak wajib untuk datang. Mengingat hadis Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang benar-benar beriman pada Allah dan hari akhir, maka jangan duduk di meja makan yang diputarkan di sana khamar. Namun jika orang yang diundang itu mampu untuk menghilangkan kemungkaran dengan kehadirannya, maka wajib baginya untuk hadir dan mendatangi undangan lalu menghilangkan kemungkaran. Berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, mengetahui kemungkaran, maka adalah dia mengubahnya dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Dan tadi kita katakan kemungkaran yang dimaksudkan adalah kemungkaran acara, bukan kemungkaran person. Nah, kalau kemungkarannya kemungkaran person, maka tidak ada walimatul urus yang wajib untuk didatangi. Karena tidaklah kita datang satu undangan walimatul urus kecuali kita akan melihat orang yang mencukur habis jenggotnya. Kan? Kecuali kita akan ketemu dengan orang yang mencukur habis jenggotnya, dan itu kemungkaran. Nah, walau begitu, setiap walimah mesti ada orang yang jenggotnya dikok habis. Nah, nanti berarti enggak wajib datang. Nah. Ya, tentu tidak, tentu ini satu kesimpulan yang tidak tepat. Oleh karena itu, maka yang dimaksud dengan kemungkaran yang menjadi alasan untuk tidak wajib datang adalah kemungkaran acaranya. Ya, jika acaranya itu tersebut mengandung kemungkaran, bukan kemungkaran person orang yang hadir. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Allahumma alim nama yang fa'una wa fa'na bima 'allamtana wa sinain wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.